dari penjuru Nusantara datang semua loh ini. Sing wong Demak asli mana? Loh kok akeh. Purwodadi mana Purwodadi? Siji loro telu papat lima enem enem karo kowe tok. Kutoarjo mana Kutoarjo? Siji loro telu papat karo kowe. Kok melas. Yang wong Semarang mana Semarang? Lumayan wong 11 karo kowe. Berarti intinya orang Demak suka sekali sama dangdut betul? Suka sekali sama dangdut betul? Suwe-suwe aku lek ngomong koyok penceramah betul? Thank you.